Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau sebutkan wa an Abi Umamah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-haya wal-'i syu'batani minal iman wal badha wal bayan syu'batani minan nifaq rawahu Tirmidzi. Dari Abu Umamah Rasulullah SAW sebutkan malu dan al-'i orang yang tidak banyak bicara, banyak diamnya. Keduanya merupakan cabang dari iman. Adapun al-badha, pembicaraan yang kotor, berkalimat keji yang tidak pantas diucapkan, wal-bayan dan banyak bicara, keduanya cabang dari nifaq, kemunafikan. Hadis diriwayatkan Tirmidzi. Wa an Abi Tha'labah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, juga dari hadis Abu Tha'labah, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni masawi'ukum akhlaqa al-tharthurun al-mutashaddiqun al-mutafayhiqun. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Sungguh Rasulullah katakan, yang paling aku cintai dari kalian dan yang paling dekat kedudukannya di hari kiamat denganku, dari kalian yang terbaik akhlaknya, sementara yang paling aku benci dari kalian dan paling jauh kedudukannya dariku di yaumul qiyamah adalah yang terjelek akhlaknya dari kalian. Mereka adalah yang terjelek, yang banyak bicara, tharthar, mutasyaddiqun, yang memaksakan diri dalam bicaranya dan pandai dalam bersilat lidah. Nah, diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Wali Tirmidzi nahwuhu an Jabir, juga semacam itu diriwayatkan Tirmidzi dari hadis Jabir. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas, juga dari hadis Sa'd bin Abi Waqqas, qala Rasulullah sallam la taqumu sa'ah hatta yakhruja qaumun ya'kuluna bi alsinatihim kama ya'kulul baqar bi alsinatiha. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Dari hadis Sa'd bin Abi Waqqas, Rasulullah sebutkan tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan munculnya kaum orang-orang yang makan dengan lisannya, dengan lidahnya, seperti seekor sapi makan dengan lidahnya. Seperti kamu lihat, ma'ruf, sapi Ketika makan lidahnya selalu menjulur dan goyang ke sana kemari, bergerak-gerak. Artinya banyak bicara, banyak. Dicela oleh Rasulullah. Wa anna Abdillah ibn Amr radhiyallahu anhuma marfu'a innallaha yabghudul baligh minar rijal alladhi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalul baqara bilisaniha. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Juga di Tirmidzi dan Abu Dawud dari hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW sebutkan, sungguh Allah membenci orang yang pandai bicara, pinter ngomong, yang mana ketika bicara dia gerak-gerakkan lidahnya, artinya banyak ngomong, banyak bicara, layaknya seperti sapi ketika menggerak-gerakkan lidahnya. Karena ma'ruf sapi demikian ketika makan, ketika ini banyak gerak lidahnya. Wa kadzalika qauluhu wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallam qala man ta'allama sarfal kalam liyasbihi qulubar rijal awin nas lam yakbalillahu minhu yawmal qiyamati sarfan wala adla. Rawahu Abu Dawud. Di Abu Dawud Rasulullah sebutkan, barang siapa yang belajar retorika, bicara, dengan itu dia menawan hati orang, orang seperti tersihir, kagum dengan bicaranya, maka di hari kiamat Allah tidak akan terima darinya yang amalan wajib maupun sunnah. Wa an Aisyah, juga dari hadis Aisyah, qalat kana kalamu Rasulillah kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu. Kata Aisyah, ucapan Rasulullah, perkataan beliau jelas, difahami oleh semua yang mendengar. Karena orang beda-beda, ada yang badui, ada yang cerdas, ada yang begini, macam-macam tingkat pemahaman orang. Tapi perkataan Rasulullah sederhana dan jelas, sehingga semua yang mendengarnya memahami. Tidak dituntut orang yang harus pintar sekali dan cerdas untuk memahaminya. Sederhana, gak banyak bicara, tidak perlu pintar ngomong, cukup jelas, sederhana, difahami oleh semua yang mendengar. Qalat, kata Aisyah, wa kana yuhadithu hadithan law addahul ad la ahsah. Kata Aisyah pula, perkataan Rasulullah kalau beliau bicara, seandainya dihitung oleh orang, akan bisa dihitung dari sedikitnya bicaranya Rasulullah SAW. Gak banyak bicara, sehingga di satu majelis kalaupun mau dihitung berapa kalimat yang keluar dari Rasulullah lisannya, akan bisa dihitung. Rasul bicara cuman sekian perkataan, sekian kalimat. Beda dengan orang-orang yang pintar dan seneng ngomong, dalam satu majelis mungkin kamu gak bisa ngitung berapa perkataannya karena terlalu banyaknya. Berapa kalimat keluar dari lisannya. Maka itu sifat Rasul SAW, Aisyah katakan, sederhana, sedikit. Wa qalat innahu lam yakun yasradul hadith kasardikum. Rawah Abu Dawud ba'dah. Dan Rasulullah tidak, ketika menyampaikan perkataan beliau, tidak terus bersambung satu dengan yang lain, gak ada titik komanya, seperti yang dilakukan sebagian orang, kata Aisyah. Rasul enggak, satu-satu jelas, begini-begini-begini, titik. Pendek-pendek hadits Rasulullah SAW, seperti yang kalian tahu, antum hafal. Siapa yang begini maka begini, Allah membenci ini, Allah mencintai ini, demikian. Enggak kemudian ngomong sebab ini, karena ini, panjang lebar. Enggak demikian Rasulullah SAW. Sebagian riwayat ini di Abu Dawud. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala idza ra'aitumul 'abda yu'ta zuhdan fid dunya wa qillata mantiqin faqtaribu minhu fa innahu yulaqqa al-hikmah. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Rasulullah katakan, kalau kamu dapati orang yang diberi oleh Allah zuhud dalam dunianya dan sedikit bicaranya, maka patut kamu dekati, pantas kamu berteman dengannya, karena orang yang seperti ini yang akan keluar hikmah darinya. Orangnya hakim, dunianya dia zuhud, bicaranya dia sedikit, gak banyak bicara. Kalaupun bicara, diukur, ditimbang maslahatnya, manfaatnya, madorotnya, berguna atau tidak, maka itu yang pantas didekati. Wa an Buraidah qala sami'tu Rasulullah yaqul, dan hadis Buraidah, inna minal bayani sihra, sebagian penjelasan itu sihir. Wa inna minal ilmi jahla, dan sebagian ilmu itu adalah kejahilan. Wa inna minasyi'ri hikmah, sebagian syair mengandung hikmah. Wa inna minal qawli iyalan, dan sebagian perkataan ada yang kembalinya pada orangnya, dia harus pertanggungjawabkan. Wa an Amr ibn al-As radhiyallahu an qala yauman wa qama rajul fa aktsara al-qaul. Suatu hari Amr bin As setelah bicara, beliau dapati orang, salah satu dari mereka, banyak komentarnya, banyak bicaranya. Maka Amr bin As katakan, lau qasada fi qawlihi lakana khairan lahu. Kalau saja orang ini mensederhanakan perkataannya, lebih baik bagi dia. Meringkas, simpel omongannya, gak terlalu panjang, gak terlalu banyak, lebih baik bagi dia. Gak perlu banyak bicara, banyak komentar. Karena aku mendengar Rasulullah katakan, kata Amr bin As, laqad ra'aitu au umirtu an atajawwaza fil qaul fa innal jawaz huwa khair. Aku diperintah, atau lafadznya, aku memandang bahwa bicara itu hendaknya ringkas, simple. Karena pembicaraan atau perkataan yang ringkas, yang sederhana, nah, itu yang baik. Dua hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Hadis-hadis ini dibawakan oleh muallif menjelaskan sifat yang terpuji dalam bicara, dan itu penting karena thalibul ilm ya pasti akan bicara dalam dakwahnya, dalam ceramahnya, dalam nasihatnya, dalam semuanya, dalam dia menyampaikan agama Allah, menyampaikan ilmu yang dia pelajari. Maka sifat-sifat ini harus ada pada thalibul ilm, dan ada sifat tercela dalam berbicara yang tidak boleh ada pada penuntut ilmu. Beliau bawakan tadi banyak atsar, banyak hadis, antara lain hadis Abu Umamah bahwa malu dan i keduanya cabang dari iman. Perkataan keji, kotor, dan penjelasan yang bertele-tele, keduanya cabang dari kemunafikan. Al-i semula maknanya kelemahan atau ketika orang tidak mampu mengungkapkan dan menyampaikan segala yang dia inginkan, itu namanya al-i. Al-i. Mungkin kamu bermaksud sesuatu, ingin menyampaikan segalanya seperti yang kamu mau, tapi terkadang dalam penyampaian, dalam bicara, enggak semuanya bisa tersampaikan. Ketidakmampuan ini yang disebut al-i. Karena keterbatasan, karena bahasa, karena malu, semuanya. Dan itu Rasul katakan justru cabang iman. Gak semua yang kamu mau bisa kamu sampaikan. Kadang ada pembatasnya, ada penghalangnya. Sungkan, gak enak, malu. Atau memang karena keterbatasan bahasa, kurang pandai dalam penyampaian, itu cabang iman, al-i. Kelemahan dalam bab ini justru cabang iman. Disebut cabang iman dari sisi satu, dia takut salah. Karena orang yang los bicaranya gak peduli salah atau enggak. Yang penting dia ngomong. Yang penting dia bicara. Ceplas, ceplos, ceplas, ceplos. Gak peduli sudah. Tapi orang al-i, al-ayi, enggak. Karena dia takut keliru, nanti omongannya salah, berdampak gak baik. Banyak hitung sehingga gak semuanya bisa tersampaikan karena dia sendiri khawatir, takut-takut salah nanti. Atau yang kedua, khawatir bahkan dia akan bicara atas nama Allah tanpa ilmu, dan itu dosa terbesar. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu bicara atas nama Allah tanpa ilmu yang kamu tahu. Karena takut itu, maka dia banyak menahan diri. Enggak semuanya bisa dia katakan. Maka kamu dapati orangnya enggak selancar itu berbicara. Enggak ceplas-ceplos dalam ngomong, serba itu kayak layaknya orang yang gagap begitu loh. Kamu lihat orang gagap atau orang ini kan serba sulit untuk bicara. Kalau itu mungkin ya maaf, cacat atau kekurangan pada orangnya, fisiknya, pada ciptaannya. Berat ngomongnya. Ini sebetulnya enggak, dia enggak ada penyakit itu, enggak ada cacat itu. Tapi karena rasa takutnya kepada Allah, dan tadi khawatir jatuh bicara tanpa ilmu dalam agama, maka seperti orang ayi tadi. Ngomongnya serba diatur, serba diukur, sedikit bicaranya, akhirnya membuat omongan dia pun sedikit. Makanya Nabi katakan itu cabang dari iman. Sebaliknya, Rasul katakan al-badha' wal-bayan. Dan seringnya dua ini bersanding. Al-bayan istirsal. Kalau ngomong lepas sudah, enggak ada kendali. Bayan. Wow, bicara ini itu. Enggak terkendali dalam omongannya. Dia mau sampaikan apa saja dia sampaikan. Dia punya unek-unek apa saja, ceplas, ceplos. Bagi dia gak ada yang ditimbang, gak ada yang diukur. Pokoknya isi hatinya, apa yang dia mau sampaikan, dia sampaikan. Lepas gitu, bayan. Biasanya akan dibarengi dengan badak, ucapan-ucapan keji, kalimat-kalimat kotor. Karena mungkin saat dia emosi atau enggak senang atau segalanya lah. Ya tadi karena enggak terkontrol, enggak terbiasa menahan lisannya sehingga lepas dalam bicaranya. Mengucapkan kalimat-kalimat yang enggak patut didengar orang. Sangat tidak pantas bagi thalibul ilm. Muslim secara umum bahkan enggak pantas, terlebih dia penuntut ilmu. Keluar dari lisannya badha. Hanya Rasulullah sebutkan sifat beliau laisa bil badhi, bukan orang yang gemar keluar kalimat-kalimat kotor darinya, ungkapan-ungkapan yang enggak senonoh. Dan itu Rasul sebutkan cabang dari kemunafikan. Karena menunjukkan tipisnya rasa takut orang pada Allah, rendahnya iman pada dirinya. Kemudian hadis Abu Tha'labah, orang yang paling aku cintai dari kalian, paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak, yang terbaik akhlaknya dari kalian, yang paling adapun yang paling aku benci dari kalian, yang paling jauh kedudukannya di hari kiamat dariku, yang terjelek akhlaknya. Lalu Rasul tafsirkan yang terjelek akhlaknya ini sarsarun. Sarsar itu kathirul kalam, banyak bicara, banyak ngomong. Al-mutasyaddiqun, orang yang kalau bicara keluar perkataan dia itu dari tenggorokannya terkhusus dalam bahasa Arab, karena akan lebih tampak di situ. Kalau bicara dia fasih-fasihkan, keluar dari menampakkan dia menguasai makhraj-makhraj huruf, tempat keluarnya huruf, sehingga kamu dapati begitu. Misalnya ainnya difasih-fasihkan, haknya ditonjol-tonjolkan, ini yang dimaksud mutasyaddiqun. Dia ingin tampil atau dilihat orang fasih orang ini. Masya Allah, dalam pengucapan, dalam tutur katanya dibuat-buat begitu. Sifat yang tercela. Dan seringnya ada pada orang yang memang gemar dan senang bicara. Al-mutafaihiqun, mutafaihiqun mirip orang yang kalau bicara seakan dia menguasai segala sesuatu, ingin dia tampakkan kalau dia ahli dalam masalah itu, faham betul, mengerti dalam segala urusan, dalam segala hal. Takalluf, memaksakan diri, dan itu semua membuat dia senang banyak bicara, membuat dia gemar untuk banyak komentar, banyak, semua ini tercela. Sifat buruk dan Rasul ancam bahwa itu yang paling dibenci dan di hari kiamat paling jauh kedudukannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul alaihi wasallam dengan wahyu yang Allah turunkan kepada mereka, mereka berdakwah sebatas ilmu yang ada pada mereka, menyampaikan risalah Allah, enggak lebih, menegakkan hujah Allah kepada hambanya, itu mereka, dan mereka toladan bagi kita. Enggak, bukan orang yang banyak bicara, banyak ngomong, enggak. Qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul, itu yang mereka sampaikan. Bahkan dari mereka, bahkan yang termasuk dari ulul azmi minar rusul, Musa alaihi salam, nabi mulia, nabi besar, rasul yang mulia, itu pun ada kesulitan di lidahnya alaihi salam, sampai beliau berdoa kepada Allah memohon. Agar dipermudah dalam menyampaikan, dalam bicara di depan Fir'aun dan yang semisalnya. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Meminta kepada Allah untuk dilepas uqdah. Uqdah itu ikatan karena ada kesulitan dalam berbicara beliau. Semacam orang cedal atau cadal orang bilang. Dalam penyampaian, dalam bicara. Makanya beliau khawatir nanti orang gak paham dari apa yang beliau sampaikan. Ada keterbatasan dalam penyampaian, dalam bicara. Makanya pula beliau meminta kepada Allah untuk Harun juga disertakan bersama beliau dalam dakwah. Dan dari tawadhu'nya Musa alaihi salam, beliau mengakui kelebihan yang ada pada Harun. Huwa afsahu minni lisana, lebih fasih dalam bicara, dalam penyampaian. Beliau ada keterbatasan dalam lisannya alaihi salam, padahal nabi. Maka bukan aib orang yang mungkin kurang dalam bicaranya, bukan aib orang yang sedikit dan sederhana dalam tutur katanya. Justru sebaliknya, yang banyak bicara, pinter ngomong, ini tercela. Dan Rasul katakan cabang dari kemunafikan. dan juga hadis yang beliau sebutkan, ucapan Rasulullah kalau mau dihitung bisa dihitung dari sedikitnya. Dan itulah yang bermanfaat. Itu yang barokah dari ilmu. Maka antum dan kita semua pasti berdakwah, kan gitu. Bernasehat. Paling tidaknya dalam skup kecil kita menasehati keluarga sendiri. Yang sudah berkeluarga, menasehati istrinya, menasehati anaknya, mungkin berkembang sedikit, menasehati bibinya, pamannya, sepupunya, tetangganya, menasehati temannya, lebih besar ya menasehati masyarakatnya, dalam dakwah, dalam khutbah, dalam apa saja, forum dan tempat dia berdakwah, bernasehat. Yang bermanfaat adalah ucapan yang sederhana, gampang difahami, ringkes, ilmiah. Bes, jangan keluar dari ini. Gak ada gunanya kamu banyak bicara, ini itu. Yang berpengaruh ke orang, yang membuka hati mereka, ilmu, bukan perkataanmu. Yang buka hati orang, yakini dan sadari, ilmu. Bukan karena kamu pinter dalam penyampaian, bicara panjang, lebar. Lah, bukan itu. Itu yang bermanfaat bagi orang. Makanya Rasulullah katakan waktu siralial kalam ikhtisaron. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan padaku, kata Rasulullah, diringkas perkataan itu bagiku. Jawami'ul kalim. Sehingga perkataan beliau simple sekali. Kamu lihat hadis-hadis Rasul, keumumannya sedikit hadis yang panjang, tapi keumumannya mayoritas hadis Rasul pendek-pendek. Min husni islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ila akhirih. Wa hakadha. Pendek, ringkas, simple. Diringkas omongan itu untuk Rasul SAW. Dan itulah yang bermanfaat. Walau ba'dahin. Bahkan itu setelah sekian waktu, mungkin saat kamu menyampaikan enggak diterima atau enggak di ini. Tapi yang kamu katakan ini perkataan Allah, bukan perkataanmu. Sabda Rasul, bukan perkataanmu. Berbekas pada orang. Barokah. Salah satu thullabul ilm pernah menyampaikan bahwa suatu ketika dia berdakwah di suatu desa. Walhasil setelah dia dakwahkan, dakwah tentang kembali kepada Quran, sunnah, berpegang teguh, istiqomah di atas itu. Ada orang tua mengatakan, orang sudah tua, aku pernah mendengar ucapan seperti ini, yang kamu sampaikan anak muda. Loh, Masya Allah, kapan? Ami, kira-kira 10 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu, dulu ada seorang alim datang ke sini dakwah seperti kamu. Waktu itu aku enggak peduli, enggak senang dengan yang dia sampaikan. Ternyata betul yang dia omongkan, manfaat. Setelah 10 tahun pengaruhnya. Wa hakadha. Manfaat daripada ilmu. Maka begitu kalau menasihati orang, yang ilmiah saja, dalam menyampaikan mau'idzah, dalam penyampaian nasihat, tadi kepada siapa saja. Sebatas ilmiah, jangan banyak bicara. Enggak ada gunanya. Kamu dapati istrimu bermasalah, entah apalah, perkara yang dia langgar, mungkin maksiat atau ini kekeliruan, nasihati, dudukkan, nasihati, ittaqillah, ya amatallah, ini haram, dosa, enggak boleh, karena Allah katakan ayat begini, maknanya seperti ini, Rasulullah pun menyatakan begini larangannya, kamu anti seharusnya sebagai seorang istri wajib begini, karena Rasulullah katakan ini hadisnya, maka takutlah anti kepada Allah, perbuatanmu, ucapanmu seperti ini enggak benar, jelek, haram, ini, ittaqillah, bes, selesai. Kadang orang kan enggak, bukan ilmu itu yang dia sampaikan, tapi banyak bicara dari dia. Apa anti? Kenapa anti begini? Anti banyak ngomong. Mungkin karena dia emosi, mungkin karena dia gahar, sakit hati, atau rodul fi'il karena dalam rangka bales, gak tahan, atau karena perbuatan atau ucapan istrinya. Akhirnya yang keluar dari mulutnya bukan ilmu, tetapi emosi. Banyak ngomongnya, gak berguna. Bukan nasihat yang masuk. Gak membuka hati dia. Makanya dicela semua itu tadi. Bicara yang sederhana. Jangan kathir kalam. Jangan banyak bicara. Gak perlu, gak ada gunanya. Ringkas. Simpellah dalam bicara. Apa masalah yang kamu hadapi? Apa masalah yang problem yang terjadi, sampaikan nasihat, ilmu. Ya tergantung terkait masalah yang kamu hadapi. Sampaikan ayat, hadis, penjelasan ulama, cukup. Takutlah kamu kepada Allah, taati Allah, ittaqillah, taubatlah, rujuklah, kembalilah kepada Allah. Allah yahdik, selesai. Itu yang barokah, itu yang manfaat, itu yang membuka hati orang. Sekali lagi, bukan perkataan dan pembicaraanmu yang panjang lebar dan banyak. Adapun hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang Rasul katakan celaan dari Rasulullah, orang yang bicara dengan lisannya, makan dengan lisannya seperti sapi, makan dan menggoyang-goyangkan lidahnya ketika makan, celaan bagi mereka yang tidaklah bicara, terutama dalam perkara agama, kecuali dengan upah, kecuali dengan bayaran. Kalau tidak dibayar, dia gak akan bicara. Kalau tidak diupah, dia gak akan mau berdakwah, dia tidak mau menyampaikan, karena tidak ada imbalan yang dia terima. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Sehingga dia makan dengan lisannya. Makan dia dari kerjaan lisannya, layaknya sapi tadi. Lidahnya goyang-goyang, bergerak-gerak terus saat dia makan. Dan ini tercela karena Allah sebutkan dalam Shad, Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Para nabi itu diperintah Allah, katakan, aku tidak minta kepada kalian upah dari dakwah dan ilmu yang mereka sampaikan. Semua ini dicela. Intinya, hadis-hadis ini mengajarkan kepada kita agar seorang muslim, terlebih talibul ilm, talibatul ilm, setiap muslimah menahan lisannya. Makanya juga dalam hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Amr, Rasul mencela juga yang bicara seperti sapi, menggerak-gerakkan lisannya, atau yang mempelajari ilmu dalam bicara, karena bisa dipelajari retorikanya bagaimana, bahkan filsafat bahasa, bagaimana itu agar kalau bicara orang terpukau padanya, semua mata tertuju padanya. Kalau itu tujuannya agar orang senang terpukau dengan gaya bicara dia, cara penyampaiannya, bukan bagaimana al-haq itu tersampaikan, bukan itu tujuan dia. Dia pelajari untuk orang kagum, senang dengan cara bicaranya, penyampaiannya, maka ini yang dicela, seperti sapi. Bahkan dalam hadis Allah tidak akan terima darinya sorfan wala adla, yang wajib maupun yang sunnah dari amalan ibadahnya, karena rusak keikhlasannya, rusak niatnya, tujuan dakwah, tujuan ilmu, bagaimana ilmu itu tersampaikan, bagaimana hujjatullah tersampaikan, bagaimana al-haq tersampaikan dengan jelas, orang faham. Mungkin dalam penyampaian kurang baik tata bahasanya, penyampaiannya, kalau dalam bahasa Arab mungkin nahwunya ada salah-salahnya, mungkin kurang pandai, atau dalam bahasa Indonesia misalnya, bahasa kita mungkin seperti itu, kurang dalam penyampaian, mungkin kadang intonasinya, mungkin kadang dialeknya bikin orang ketawa, ada gak bisa hilang misalnya dialek kejawaan padanya, atau dialek misalnya dia suku mana, Sunda atau apa begitu, gak bisa hilang dari penyampaiannya sehingga terbawa. Tapi yang penting al-haq dia sampaikan, yang terpenting adalah ilmu qala Allah, qala Rasul, itu yang dia sampaikan. Masalah kekurangan-kekurangan ini enggak teranggap, enggak ada, bukan cacat, bukan kejelekan pada dirinya. Itu yang harus difahami oleh setiap muslim. Maka banyaknya bicara selain yang telah lalu juga berakibat melupakan. Kalau kamu banyak bicara, banyak ngomong, orang jadi gak paham apa yang kamu katakan di belakang, di akhir, sudah melupakan yang awal, yang pertama tadi apa, yang tengah-tengah tadi apa. Orang gak paham, jadi gak fokus malahan. Akhirnya sia-sia dakwahmu. Sia-sia nasihat yang kamu sampaikan. Itu. Makanya nasihat Aisyah kepada Ubaid ibn Umair. Ya Ubaid ibn Umair, idha wa'atta fa'aujiz. Kata Aisyah, wahai Ubaid, kalau kamu menyampaikan mau'idho nasihat yang ringkes. Fa inna katsiral kalam yunsi ba'dahu ba'dha. Karena banyaknya omongan akan melupakan satu dengan yang lain. Ini seperti tadi. Bahkan dalam skup yang kecil, kamu menasihati istri, anak, saudara, yang ringkas. Satu masalah atau dua cukup. Satu ini jelas ayat hadis, paham? Ini yang kedua, ini ngerti, paham, alas. Ya, dia fokus, faham, ini yang harus saya benahi. Ini kesalahan saya. Ini kejelekan saya, harus saya rubah. Dia ngerti. Kalau kamu banyak bicara, selesai, faham kamu. Nggak paham dia. Karena kamu banyak bicara, apa yang dia tangkap nggak ngerti. Tujuanmu ini apa? Apa yang harus saya benahi? Terlalu banyak yang kamu bicarakan. Sehingga nasihat kamu jadi mentah. Gak berguna. Makanya Aisyah katakan, kalau kamu bernasehat, wahai Ubaid, yang ringkas. Simpelkan. Ringkas, seringkas mungkin. Intinya orang faham, mengerti. Kalau itu kesalahan dia, harus dia benahi. Mereka faham kalau itu kejelekan, harus dia tinggalkan. Bas. Gak perlu banyak bicara. Gak ada gunanya. Omongan yang bertile-tile dan panjang lebar. Dari situ pepatah yang makruf dikatakan, khairul kalam maqalla wa dalla. Sebagai perkataan itu yang ringkas, simple, wadal, dan mengarah, tertuju, fokus. Ya sudah itu. Dan disampaikan dengan kalimat yang seringkas-ringkasnya. Orang jadi paham, ngerti. Karena sederhana bahasa yang disampaikan pula. Dan begitulah setelah Rasul tentunya, para ulama, para a'immah, pembicaraan mereka sedikit, ringkas. Kalaupun dihafal, mungkin bisa dihafal dari ringkasnya. Makanya mudah untuk dihafal. Gampangannya misalnya, kitab Thalathatul Usul, karya Syekh Muhammad Al-Wahhab. Gampang kan kalian hafal? Mudah sekali untuk dihafalkan. Ringkes, padat, sederhana. Tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek. Ini gampang dihafal. Coba kamu baca buku lain bahasa Indonesia. Buku apalah, bukan buku ilmu. Buku siapalah tulisannya siapa. Kamu baca, kemudian hafalkan. Padahal bahasa Indonesia, bahasa yang kita tahu, bahasa yang kita pakai, sulit untuk dihafal. Karena enggak sederhana bahasanya. Dan terlalu panjang, terlalu banyak. Enggak demikian para ulama. Ringkas, tek, tek, tek, sederhana dan mudah difahami. Tapi padat sekali kandungan ilmu yang ada. Itu yang dimaksud. Begitulah bahasa ilmu. Begitulah seharusnya dalam dakwah. Begitulah seharusnya dalam bernasehat. Begitulah seharusnya dalam bermau'idzah. Simpel saja. Sekali lagi, jangan kamu menganggap yang bermanfaat dan berguna itu pandainya kamu bicara. Bukan. Jangan kamu menganggap yang barokah itu kalau kamu pinter dalam bicara, fasih, tata bahasanya, penyampaiannya. Lah, sama sekali bukan. Bukan omongan kita, tapi barokah dari perkataan Allah dan Rasulnya. Makanya pula hadis Amr bin As mengatakan kalau saja orang ini sederhana, itu akan lebih baik baginya. Demikian pula perkataan itu diperintah kepada Rasulullah untuk diringkas. Meringkas perkataan itu yang terbaik, disampaikan sesederhana mungkin. Dan itu butuh perjuangan memang. Butuh perjuangan, butuh kesungguh-sungguhan. Tergantung kalau orang membiasakan diri seperti ini, ya akan terbiasa. Bahasanya ilmiah, bahasanya sederhana, gampang difaham, ringkas. begitu, nggak panjang. Tapi kalau dia terbiasa senang bicara, banyak ngomong begini, ya nanti akan terbawa. Hatta dalam dia berdakwah, dalam dia bernasehat, banyak ngomongnya akhirnya terbawa segalanya karena kebiasaan. Makanya hati-hati dalam terlebih ketika dakwah, ketika bicara, ketika menulis. Jangan menggunakan kalimat-kalimat insya'iyah. Insya'iyah itu artinya buatan kita sendiri, dari kita sendiri. Kita sendiri yang ngasih contoh, menjabarkan terlalu jauh ke sana kemari. Akhirnya mudah dikritik, banyak kesalahannya. Karena Allah katakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari Allah akan banyak perselisihan, akan banyak kesalahannya selain dari Allah. Tapi ayat hadis maksum dari kesalahan. Kadang bicara itu mungkin tampak wah, tampak begini. Tapi enggak ada guna, enggak ada manfaatnya. Justru banyak salahnya ketika didudukkan, ketika ditimbang dengan timbangan ilmu, ketahuan banyak kekeliruannya. Semula kalau ngomong, wah ceprat-ceprot ini itu, berapi-api. Tapi saat orang mungkin kagum dan luar biasa penyampaiannya gini. Tapi coba didudukkan. Coba akan kelihatan banyak aibnya. Ternyata banyak cacatnya omongan itu. Karena sudah lepas dari ilmu. Insya'i, keluarnya dari dia sendiri. Manusia yang banyak kelemahan dan kekurangannya. Dengan ini berarti berakhir kajian kita Usulul Iman karya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Insyaallah untuk Kamis berikutnya kita akan ganti mengkaji kitab yang lain, insyaallah akan kita umumkan. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi Muhammad. Setelah azan ada sedikit pengumuman, kami harap antum sabar sejenak setelah azan. Naam. Fadhal muadzin.